فذهب من تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا، إن الله تغشاهم من رحمة وفرهم بركاتهم وأسرائهم وأنوارهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رضي الله عنكم. والشيطان لعنه الله حريص على أن يشغل المؤمن عن صلاته حتى إنه يفتح له عند قيامه إلى الصلاة أبوابا من الحوائج ويذكره أشياء من الأمور التي تهمه في الدنيا لم تكن له قبل الصلاة على بالٍ. وقصد اللائن بذلك أن يشغله في صلاته عن الإقبال على الله والحضور معه فيها، وإن لم يحصل ذلك فاته الإقبال من الله، وربما خرج من صلاته معذورا. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله للمصلي أن يقرأ عند إرادة الدخول في الصلاة قل أعوذ برب الناس تحسنا من الشيطان الرجيم إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، masih dalam sekitar kekhusyuan dalam sholat. Kemarin diterangkan bagaimana khusyuk itu ibarat ruh, gerakan sholat dan bacaan sholat ibarat jasad. Dalam kehidupan dua-duanya saling melengkapi. Ada jasad nggak ada ruh berarti mayit. Ada ruh enggak ada jasad yang enggak nyata kehidupannya. Ada sholat enggak ada khusyuk, sholatnya sholat mayit. Ada ingat ada khusyuk tapi enggak ada sholat, enggak wujud, enggak terbukti kekhusyukannya. Begitulah dua-duanya harus saling melengkapi. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat Allah. Ingat Allah di dalam sholat, itulah yang lengkap. Bukan ingat Allah tapi enggak sholat, bukan sholat tapi lupa kepada Allah. Dua-duanya harus saling melengkapi. Baik. Wasyaitanu la'anahullah, dan setan yang terkutuk harisun, berusaha keras, ala an yushghilal mu'min, untuk mensibukkan orang yang beriman, an sholatihi, daripada sholatnya dia. Kalau ada orang yang sholat, setan berusaha supaya terganggu sholatnya sehingga ia sholat tidak sempurna dalam melaksanakannya. Gimana caranya? Hatta innahu yaftahu lahu, sehingga setan itu membuka bagi orang yang mukmin yang bersolat, inda qiyamihi, ketika dia berdiri melaksanakan solat, akan melaksanakan solat, inda qiyamihi la salat, abwaban minal hawaij, beberapa pintu daripada keperluan-keperluan. Wa yudzakkiru, dan mengingatkan itu setan kepada orang mukmin yang solat, asya, beberapa hal, minal umuril lati tahummuhu, daripada perkara-perkara yang menjadi pikirannya orang yang mukmin, fi dunyahu, dalam urusan dunia, lam takun, tidak menjadi itu asya, lahu, bagi orang mukmin, qabla sholati ala bal, sebelum melaksanakan sholat dalam lintasan pikirannya. Jadi setan itu kadang-kadang kalau kita ini mulai sholat, udah diingatkan banyak urusan. Kamu ingat gak perkara kamu itu ternyata bisa terselesaikan dengan cara demikian. Akhirnya pikirannya ke situ. Kamu gak ingat pintu garasi kamu belum kamu kunci. Jangan-jangan nanti mobil kamu, sepeda motor kamu hilang nantinya. Kamu gak paham bahwa di kantor kamu itu ada urusannya begini-begini, bahaya. Terus demikian. Sehingga kadang-kadang yang gak kepikirkan diingatkan sama setan di dalam sholatnya. Diingatkan sama setan dalam sholatnya. Rusak dah sholatnya. Hilang khusyuknya, hilang hudur hatinya. Saya teruskan dulu. Apa tujuan setan untuk mengingatkan itu? Wa ghusdul la'in bidalik an yashghalahu an salati anil iqbal 'ala Allah. Tujuan yang terlaknat itu setan dengan itu semuanya, an yashghilahu, untuk menyibukkan hati orang yang beriman, fi salatihi, dalam salatnya, anil iqbal 'ala Allah, daripada konsentrasi kepada Allah, wal hudur ma'ahu, dan hadir hatinya bersama Allah fiha, di dalam salat, supaya gagal salatnya ini, supaya gagal. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, ya'ti syaitan fi salati ahadikum fayaqulu udzkur kadza udzkur kadza. Setan itu nanti datang loh kepada orang yang salat, dia akan diingatkan, ingat ini, ingat itu, ingat ini. Yang enggak ingat, ingat semuanya. Kunci yang hilang dicari-cari, diingatkan dalam setan, oleh setan dalam salat. Ternyata kunci kamu ada di sebelah sini, ingat. Udahlah, lupa. Subhanallah. Ada lagi usahanya setan dari itu dengan supaya kita ini menoleh. Ada suara diganggu, ada suara, duh, jangan-jangan ada orang buka rumah. Noleh dia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iltifat fi shalah, ketika Nabi ditanya gimana itu menoleh dalam salat, kata Nabi, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abad. Itu cara setan untuk mencuri hati orang yang lagi melaksanakan salat. Sehingga salat Allahu Akbar, ngelirik HP ana masih ada apa enggak ya? Allahu Akbar, ngelihat sebelah kiri, sendal ana aman enggak ya? Itu adalah cara setan untuk mencuri supaya hati hamba tadi itu enggak khusyuk dalam pelaksanaan salatnya. Sehingga enggak ada takdir nanti salatnya, enggak ada pengaruh dalam hatinya dalam salatnya. Kemudian kadang-kadang setan tadi itu memberi satu perasaan bahwa kamu kentut dalam sholat kamu, atau keluar najis dari kemaluan muka kamu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum syai'an fi batnihi fi salati fala yansarifanna min musallahu hatta yasma'a sautan aw yajida riha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Jika ada seseorang di antara kamu kok dia mendapatkan ada sesuatu perasaan di perutnya, keluar apa enggak ini ya, jangan langsung dibatalkan sholatnya. Terus lawan sampai yakin. Yakinnya apa? Kalau dengar suara atau ada bau, itu berarti ada yang keluar. Kalau enggak, itu bohongan, itu setan, jangan-jangan mempengaruhi kamu supaya enggak khusyuk dalam sholatnya kamu. Wah, ini kurang ajar nih setan. Hah? Karena itu setan ini udah memang janji la'akudannahum siratakal mustaqim, aku akan menunggu manusia, aku akan halangi manusia untuk meniti jalan yang lurus, jalan ajaran agama. Ini sudah janji setan. Jadi setan gak pernah istirahat untuk menggagalkan ibadahnya kita, khususnya dalam sholat. Kenapa? Sholat ini barometer. Sholat bagus, yang lainnya baik, saudara. Sholat ini gak khusyuk, berantakan, yang lainnya juga begitu, berantakan. Karena itu kita jangan terpengaruh dengan itu semuanya. Jangan terpengaruh dengan itu semuanya. Saya teruskan dulu. Wa idza lam yahsul lahu dzalik fatahul iqbal minallah. Dan jika tidak ada bagi si orang mukmin itu semuanya khusyuk, berarti fatahul iqbal minallah, dia akan kehilangan dah konsentrasi, fokus terhadap Tuhannya. Macam-macam yang diingat dalam sholatnya. Warubbama kharaja min sholatihi ma'zura. Mungkin dia keluar dari sholatnya bukan dapat pahala, tapi dia berdosa. Kenapa? Seluruh sholatnya main-main. Main-main sholatnya, gak ada perhatian. Kalau ada seorang murid misalnya gak fokus, gak perhatian dengan keterangan guru, diusir dari kelas. Gurunya akan marah. Kenapa? Belajar itu bukan asal datang ada di kelas. Kalau ada pengajian begini misalnya, ternyata yang dengarkan tidur, mungkin kalau ustadznya kejam disiram ya. Kenapa? Hadir pengajian bukan asal masuk masjid kemudian duduk tidur senden. Tapi harus serius dengerin. Ini ada mikrofon, ada salon. Ini untuk denger, supaya kamu dengarkan. Ini salon segede gate-nya masih tidur. Hebat gak orang itu? Hah? Kalau takmirnya atau misalnya ustadznya pegel, pulang. Bawa bantal kalau kesini lagi ya. Kalau kita sholat kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tapi enggak konsentrasi, yang dipikir urusan-urusan yang sepele, urusan-urusan duniawi. Kadang-kadang yang dipikir pacarnya, udah jelek lagi pacarnya kadang-kadang. Hah? Ini jangan-jangan keluar dari sholatnya bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Karena itu, Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal ugubati asra." Setiap salat yang orang yang mengerjakannya enggak hadir hatinya, enggak konsentrasi, mikir yang lainnya, maka lebih cepat menghantarkan ke siksa Allah daripada ke surga Allah. Karena main-main ini orang. Itulah setan tujuannya, supaya kita benar-benar terperangkap daripada kesibukannya. Pikirannya tidak fokus dalam sholat tadi itu. Walidhalik, karena itulah istahabbal ulama, mengajurkan para ulama rahimahumullah lil musalli, bagi orang yang melaksanakan sholat, an yaqra'a inda iradati dukhul fi sholat, untuk membaca ketika hendak masuk melaksanakan sholat, membaca kul a'udhu birabbin nas sampai akhir. Tahassunan minasyaitonir rajim, sebagai penjagaan, pembentengan diri daripada pengaruh setan yang terkutuk. Dianjurkan sebelum sholat baca kul a'udzu birabbin nas, untuk menjaga diri daripada pengaruh setan. Wah, ini setan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Gitu. Setan ini musuh. Kamu harus menghadapi setan dengan cara permusuhan. Sekalipun nasihat, kadang-kadang nasihat, "Ya Allah, kamu itu masih muda, perlu istirahat. Udahlah, jangan sholat waktu setelah adzan. Tambah lagi seperempat jam aja, supaya seger nanti kamu bangunnya." Seperempat jam kata dia, tidur lagi, bangun jam 8 pagi. Setan kadang-kadang nasihat, sok cinta kamu, padahal tujuannya adalah untuk mencelakakan kamu. Setan itu musuh kamu, maka jadikanlah setan itu musuh, jangan dijadikan teman akrab. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kenapa setan itu berusaha keras mempengaruhi kita, padahal kita hadapi dengan cara musuhan, dia juga musuh dengan kita, kok terus kesibukannya adalah menggoda kita? Kenapa? Tujuan utama setan adalah supaya kita menjadi temannya setan nanti disiksa di neraka Allah. Karena itu kita jangan lupa dengan musuh kita ini. Hah? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan? Innahu lakum aduwwum mubin." Bukankah aku telah memerintahkan kepada kamu wahai manusia? Hei anak turun Nabi Adam, aku kan sudah perintahkan, aku sudah ajarkan dari lisan para nabi semuanya, alla ta'budu syaitan, jangan kamu taat patuh dengan setan, enggak usah diikuti. Kadang-kadang membuat was-was, enggak usah kamu dengarkan, alla ta'budu syaitan, itu setan yang pengaruhi, jangan kamu patuh dengan setan. Kenapa? Setan bukan menginginkan kamu ibadah bagus. Setan itu musuh, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, jelas-jelasan musuh kepada kamu. Dia mau merusak ibadahnya kamu. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan." Innahu lakum aduwwum mubin. Eh orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi, boleh dibaca silmi, boleh dibaca salmi. Masuklah kamu dalam agama Islam kafah dengan keseluruhannya. Jangan setengah-setengah jadi orang muslim. Ya saya sholat jadi orang muslim, cuma mabuk. Saya ya baca Quran jadi orang muslim, cuma juga dansa. Masuk Islam yang sempurna, 100% Islam, hati Islam, pikiran Islam, perbuatan Islam, ucapan Islam, pakaian Islam, rumah tangga Islam, semuanya Islam. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ngikuti jalannya setan, pengaruhnya setan, langkahnya setan, ajakannya setan, enggak usah diikuti. Kenapa? Setan itu bukan menghantarkan kepada kebaikan, karena setan innahu lakum aduwwum mubin, setan itu adalah musuh yang jelas, yang terang-terangan. Karena itu orang beriman, dia setiap saatnya waspada daripada setan. Kalau udah merasa setan mulai mengganggu dia, dia langsung berlindung kepada Allah. Siapa yang bisa melindungi di setan? Kalau kamu melindungi dari panah, bisa dengan tameng. Kalau kamu itu melindungi daripada serangan peluru, bisa masuk ke benteng. Kalau kamu tadi itu ingin melindungi diri daripada bom, masuk ke bunker. Tapi kalau melindungi diri pada setan, dari mana? Masuk apa ini? Dalam masjid masih setan itu bisa mengganggu kamu. Gimana caranya? Berlindung dengan lindungan Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru faidahum mubsirun. Orang-orang yang beriman, kalau sudah mulai diganggu setan, tadakkaru, dia akan sadar, ah, aku kalau ikuti setan masuk neraka, aku kalau ikut setan jauh dari rahmat Allah. Faidahum mubsirun, maka dia menjadi orang-orang yang jelas memandang kebenaran, mengambil kebenaran, dan dia langsung kembali ke jalan Allah. Itulah orang yang beriman, bukan ngikuti, bukan langsung, bukan terus ada di belakang setan, masuk ke neraka beneran nanti, Pak. Tuh lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu itu lagi ingin baca Qur'an, berlindunglah daripada setan yang terkutuk. Baca Quran itu loh, baca Quran loh ini. Ini masih Allah menyatakan, masih kamu baca audzubillahi minasyaitonirrajim, minta perlindungan dari setan. Ini baca Quran, apalagi baca Quran. Hah? Apa? Ini mau mengaji, apalagi mau menyanyi, kok merasa aman? Yang penting hatinya, nyanyi enggak ada masalah, itu adalah hal biasa. Enaknya itu loh. Inti baca Quran itu loh. Diperintahkan oleh Allah berlindung daripada setan. Fasta'id billah minasyaitonir rajim. Penyanyi siapa dulu itu yang bukan Lady Gaga ya? Oh, enggak apa-apa, kita enggak akan terpengaruh dengan setan. Siapa bilang? Hati-hati, baca Quran itu loh diperintahkan oleh Allah, baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Lah kok ketemu dengan orang buka-buka auratan, enggak apa-apa, enggak akan terpengaruh. Setiap saatnya di masjid kamu baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum sholat kamu baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu pun diperintahkan kita untuk membaca auzubillahi minasyaitonir rajim. Lah kok dikatakan jangan ada yang merasa aman dari setan. Awas, hati-hati. Jangan melihat nyanyian, saudara. Jangan melihat bidu wanita. Anda dalam sholat melihat tempat sujud masih digoda sama setan. Anda baca Quran masih digoda sama setan. Kok merasa aman daripada setan? Coba, ini lihat. Awas, hati-hati. Ma amina ahadukum an yuslaba imanuhu illa sulib. Tidak ada seorang pun yang merasa imannya aman kecuali akan kecurian iman nanti. Nggak boleh kita spekulasi, saudara. Kalau kehilangan sepeda motor, masih disediakan sepeda motor yang baru yang bisa kita beli. Kalau kehilangan mobil, masih ada produksi mobil yang memproduksi mobil. Kalau kehilangan pakaian, banyak di toko-toko dijual pakaian. Tapi kalau kehilangan iman, saudara, ini yang bisa menghantarkan ke neraka selama-lamanya. Jangan ada yang merasa aman. Karena itu enggak usahlah kita model-model begitu. Setiap ada maksiat sekecil apapun, bahkan kita akan melakukan taat, jangan kamu lalai dengan musuh utama kamu. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, gimana caranya supaya kita bisa khusyuk dalam sholat, supaya bisa hadir hati dalam sholat? Nah, di sini kamu harus membaca kitab-kitab tasawuf, khususnya kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Baca. Jadi sholat itu, maaf pak, sholat itu bukan hanya dingkluk kepalanya, kemudian tangannya ditaruh ada di dada, kemudian suaranya indah. Bukan itu, hati juga. Bukan bentuk anggota badan yang dilihat oleh Allah, tapi juga hati yang dilihat oleh Allah. Hah? Bahkan kadang-kadang badannya, bacaannya bagus, hati gak beres, gak diterima sama Allah. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa amalikum, walakin yanduru ila kulubikum wa niyatikum. Taib. Gimana caranya kita bisa khusyuk? Kita bawakan sebagian. Kalau mungkin secara tuntas, panjang ini majelis karena waktunya udah mepet. Kita menghadap kiblat dalam sholat, kan gitu, yaitu mengarahkan anggota badan kita, wajah kita ke arah Ka'bah al-Musharrafah. Fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Itu hukumnya wajib. Ketika kita menghadap kepada yang lainnya, tidak sah, kecuali untuk sholat sunnah bagi orang yang musafir di atas kendaraan. Taib. Kalau kita diwajibkan dengan satu arah, dengan anggota badan ini menghadap kepada Ka'bah al-Musharrafah, hati kamu juga hadapkan kepada satu ketika sholat, yaitu Allah. Karena itu pertama setelah kamu takbir, kamu ucapkan apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku ini kepada pencipta langit dan bumi. Bukan wajah kamu, tapi hati kamu, kamu fokuskan menghadap kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Saya mau tanya, pernah lihat kan presiden waktu marah ketika ada salah satu apa itu bupati yang tidur atau lagi ngomong-ngomongan ketika presiden tadi itu memberikan bimbingan? Pernah marah itu di televisi kan? Yang serius, jangan tidur kalau waktu ada rapat misalnya. Pernah ditegur itu sama presiden. Benar itu. Kenapa? Karena itu orang enggak konsentrasi, enggak serius itu. Kita begitu, Allahu Akbar mengatakan aku menghadap kepada Allah, tapi hatinya ada di pasar. Hatinya ada di lapangan. Kadang-kadang jadi pikir pemain sepak bola. Yang dipikir Juventus, Real Madrid misalnya. Loh. Mana wajhatu wajhiya lillah, lilladzi fatara samawati wal ard? Mana kamu menyatakan aku hadapkan wajahku ini kepada pencipta langit dan bumi? Nah, di situ kamu harus betul-betul sadar, ya. Kemudian ketika kamu berdiri, karena sholat wajib itu harus berdiri, berdiri menghadap sebelum takbir, ingatlah kamu bakal akan berdiri nanti di hari kiamat untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dipertanggungjawabkan seluruh amalmu nanti ada di mahsyar, kamu akan berdiri di hadapan Allah. Karena itu Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu an. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu kalau beliau itu mau sholat pucat wajahnya, gemeter gitu. Ditanya, kenapa? Kenapa? Setiap anda melaksanakan sholat itu demikian. Atadri baina yadaiman agum. Apakah kamu tidak sadar? Aku ini berdiri di hadapan siapa sebentar lagi? Pantaskah aku berdiri sedangkan mataku masih kotor dengan perbuatan dosa? Telingaku banyak kesalahan kepadanya, mulutku banyak berkata-kata bohong, perutku penuh dengan makanan haram. Saya mau tanya, kalau anda menghadap kepada polisi tapi banyak kesalahannya dan diketahui oleh polisi, anda gak khawatir ditangkap? Anda gak khawatir diborgol, dimasukkan penjara? Anda menghadap kepada Allah dengan banyak dosa, anda gak khawatir kalau anda ini akan disiksa oleh Allah? Nah, di situ dia takut, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni dosaku. Padahal Sayyidina Abidin setiap hari wiridnya, sholat sunnahnya 1000 rakaat. Ana sama inti loh, sholat wajib masih kocar kacir, kok gak pernah takut ya? Nah, kemudian ketika anda niat usalli fardhal isya 4 rakaatin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Benar tak? Niat itu dari hati kamu. Kemudian kamu baca surat Al-Fatihah, kamu baca tasbih. Benar tak? Bacaan kamu itu dari hati kamu. Orang dalam bacaan itu ada 3 keadaannya, Pak. Ada 3 macam orang itu. Ada orang baca Quran kah, berzikir kah, niat kah, hati dalam keadaan hampa, lupa. Ada. Sehingga Allahu Akbar baca bismillahirrahmanirrahim, ya dipikir yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya dipikir film. Arrahmanirrahim, ya dipikir orang politik. Maliki yaumiddin, yang dipikir cari dukungan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dipikir pekerjaan. Ihdinas siratal mustaqim, yang dipikir pacar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang dipikir rumah tangganya, misalnya anak-anaknya. Ada konteksnya dengan itu semuanya. Ada orang baca, ada orang niat, ada orang takbir, ada orang tasbih, ada orang itu dan ini, tapi hati lupa. Ini yang jelek ini. Yang kedua, lisan berucap, hati mengikuti lisan. Lisan baca Allahu Akbar, hati memahami ini mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dia merenungi artinya. Berarti lisan mengajak hati untuk khusyuk. Lisan mengajak hati untuk khusyuk. Ini darajat ashabil yamin. Yang ketiga, hati udah paham, hati udah khusyuk. isinya hati diterjemahkan oleh lisan. Sebelum niat, sebelum dia mengucapkan, dia udah tahu dia berdiri untuk melaksanakan sholat menghadap kepada Allah, udah persiapan semuanya, baru dia niatkan. Berarti hati udah hadir, lisan menerjemahkan hati. Dia sudah takut kepada Allah, dia selalu takwa kepada Allah, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dia menyatakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus demikian. Jadi hati udah penuh dengan khusyuk, baru lisan yang berbicara. Ini darajatul muqarrabin. Beda ya, yang kedua dengan yang pertama. Kalau yang pertama lisan ngikuti hati, kalau yang kedua hati mengikuti lisan, terlambat artinya. Ini adalah derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu niat, kamu harus mempersiapkan diri sebelum melaksanakan niat sholat. Idza faraghta fansab wa ila rabbika faraghab. Kosongkan dulu, jangan kamu nanti main-main dalam sholat. Karena itu dimakruhkan sholat menahan kencing, menahan berak, menahan kentut. Kalau masih ada waktu, udah tuntaskan dulu. Jangan nanti sholat mules perutnya, akhirnya cepet-cepetan, yang dipikir WC nanti dalam sholat. Ketika kamu sangat lapar, masih ada waktu, sholatnya makan dulu. Jangan nanti Allahu Akbar yang dipikir tahu tempe, pecel, rusak nanti sholatnya. Bahkan ketika ada syahwat, masih ada waktu, datang istri kamu. Jangan nanti Allahu Akbar yang kamu bayangkan yang tidak benar. Lah, tuntaskan itu semuanya. Apalagi ketika ngantuk berat, sholat akhirnya sujudnya berjam-jam, bangun ngiler. Hati-hati, jangan ini kamu laksanakan. Tuntaskan semuanya supaya tidak terganggu sholat tadi itu. Kemudian kamu baca Allahu Akbar, timbul satu pertanyaan, kenapa ya sholat itu kok dibuka dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara pertama ketemu, kita buka apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru pertama kita baca salam. Tapi kalau kita sholat enggak, terakhir kita baca salam. Kita bertemu dengan Allah bukan pakai salam, tapi kita dengan takbir Allahu Akbar. Apa rahasianya? Kok tidak Assalamualaikum warahmatullahi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kok Allahu Akbar? Justru udah selesai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa rahasianya? Nah, dengarkan baik-baik. Ketika kamu sholat, kamu meyakini bahwa kamu menghadap Tuhanmu. Ada yang lebih istimewa daripada Allah? Ada yang lebih hebat daripada Allah? Ada yang lebih berkuasa daripada Allah? Yang kamu pandang semua makhluk Allah, yang kamu dengar adalah makhluk Allah, yang kamu raba adalah makhluk Allah, yang menjulang di langit makhluk Allah, yang ada dalam bumi makhluk Allah, semuanya makhluk Allah. Kemudian di belakang itu masih ada makhluk yang lebih kuat, yang lebih yang hebat, masih ada yang lebih besar, lebih luas. Maka kamu mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kamu mengucapkan dengan pengagungan yang sangat hebat. Masuk satu ruangan, bangunannya bagus, kamu akan terheranan, hebat, hebat, luar biasa. Ini arsiteknya bagus, ini pelukisnya bagus, ini tukang kayunya bagus, ini tukang batunya bagus. Wah, kamu akan puji-puji dia. Ketika kamu menyaksikan keagungan Allah, keajaiban makhluk Allah, keindahan makhluk Allah, apa yang kamu ucapkan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. larut. Pak, saya mau tanya, ketika kamu menghadap kepada presiden, masih ingat kamu dengan RT? RT seluruh Indonesia itu di bawah presiden. Kalau sudah Allah yang ada, kamu berhadapan dengan Allah, kenapa kamu harus mengingat makhluknya lagi? Kenapa kamu mikirkan yang remeh-remeh? Allahu Akbar. Tinggalkan selain Allah, Allah yang maha besar. Paham nih ya? Ah, di situ kamu memuji Allah, janji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, salatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah. Hebat. Benar ini. Benar, ini mengucapkan begitu. Salatku untuk Allah, lah kok ada yang kamu ingat selain Allah dalam salat? Ibadahku untuk Allah, lah kok kepingin dipuji sama manusia? Mati hidupku untuk Allah, benarkah? Kenapa bergelimang dengan dosa? Kenapa masih maksiat kepada Allah? Disitulah kamu akan mengkoreksi diri kamu. Saya janji setiap sholat, tapi saya selalu mengingkari janjiku. Tapi bagaimana Allah masih memaafkan kamu, masih ngasih kesempatan? Ayo janji lagi kepada Allah. Kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang maha rahmat, dunia akhirat, yang rahim, yang maha rahmat, khusus hanya kepada orang yang beriman. Rahmat, rahmat, rahmat. Kenapa kamu sebut nama Allah yang maha memaksa, yang maha mematikan, yang maha menyiksa, kok dengan nama Ar-Rahmanir Rahim? Karena memang rahmat Allah lebih dominan daripada murka Allah. Saya mau tanya, nih kamu ini semuanya, kalau seandainya setiap maksiat seperti kamu main domino dikasih celontengan satu, kira-kira berapa celontengan yang ada di muka kamu? Tapi bagaimana kamu maksiat setiap hari begitu banyak, seakan-akan tidak ada dosa sama sekali, ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah dari rahmat Allah. Itu adalah dari rahmat Allah. Kalau seandainya setiap kamu lupa kepada Allah, satu detakan jantung dikurangi. Satu detakan jantung dikurangi. Tapi bagaimana begitu banyak lupa Allah, Allah pun masih enggak lupa, tetap detakan jantung enggak berkurang bagi kamu. Kalau seandainya setiap kamu melakukan perbuatan maksiat, kamu tadi itu dilarang bernafas satu nafas, bisa hidup kira-kira. Tapi bagaimana Allah memberi itu semuanya kepada kamu? Allah Maha Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kamu melihat begitu banyak pemberian Allah kepada kamu, ampunannya, rahmatnya, nikmatnya, apa yang harus kamu ucapkan? Apa yang harus kamu lakukan? Kamu memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang lebar, sujud, rukuk terus. Kamu larut dengan Tuhan kamu dalam sholat kamu. Setelah selesai larut dengan Tuhan kamu, kamu lupa sudah. Wah, saya sudah enggak. Di saat itu kamu enggak mikir keluarga, kamu enggak mikir pekerjaan, kamu enggak mikir yang ada di sekitar kamu. Baru kamu berarti sudah naik ada di hadroh al-ilahiyah, derajat yang sangat tinggi, dekat dengan Tuhan kamu. Setelah itu kamu turun kembali berhubungan dengan manusia. Mau keluar daripada hadroh ilahiyah, kamu keluar daripada derajat yang tinggi tadi itu, masuk ke derajat semula, bermuamalah, berhubungan lagi dengan manusia. Baru di situ kamu kasih salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kamu baru datang ini. Tadi itu musafir kamu. Allahu Akbar, larut. Kamu ada di derajat yang tinggi. Kamu bersama Tuhan kamu. Setelah selesai kamu turun, ada di hadapan manusia lagi, kasih salam. Ini baru ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, karena itu dikatakan man arafa man ala yaminihi wa shimalihi muta'ammidan wa huwa fi shalah fala shalatalah. Dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, siapa masih tahu ketika dia salat, siapa di sebelah kananku, siapa di sebelah kiriku, berarti enggak sempurna salatnya. Kenapa? Allahu Akbar udah lupa, enggak ingat apa-apa. Ketika sudah selesai sholat baru ingat assalamualaikum warahmatullahi, salam sampai enggak di sekitarnya situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini enggak Allahu Akbar, ini enggak ape, ketok ape. Kelihatan semuanya, sak semut-semut kelihatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari tadi kamu di sini bersama kita. Nah, karena itu mudah-mudahan insyaallah kita semuanya semakin meningkat kualitas dan mutu salat kita, dan akhirnya kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Amin Allahumma amin. Bagi yang meninggal dunia, Allah subhanahu wa ta'ala semoga ampuni dosanya. Bagi yang sakit, semoga Allah beri kesembuhan dengan segera. Bagi yang hamil, mudah-mudahan Allah gampangkan melahirkannya dan diberi keselamatan oleh Allah. Bagi yang punya hajat, Allah sampaikan semua hajatnya, Allah gampangkan segala kesulitannya. Bagi yang ujian, semoga Allah berikan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah.